Lah ongkuan mun arokok mun mate esomet. Mun tak esomet arokok. Ya itulah ya, itu menurut istihati itu monggo. Baik, monggo. Yang lain tanya. Yang lain dulu, yang lain dulu, yang lain. Nggih, monggo gantian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan apa dasar hukum kalau kita menganut empat madhab ini, Ustaz, yaitu Abu Hanifah, Maliki, Imam Syafi'i dan Hanafi. Apakah ada petunjuk yang mengarah untuk harus kita menganut empat madhab ini? Kalau toh tidak menganut empat madhab ini, apakah tidak valid untuk melaksanakan ibadah? Terima kasih. Baik. Saya katakan tadi orang Islam itu ada tiga tingkatan. Mustahid, muttabi, muqallid. Kalau dia tingkatan mustahid, enggak usah ikut mazhab. Enggak usah. Tapi untuk jadi mustahid perlu syarat. Harus dia hafal Al-Quran, terutama ayatul ahkam. Tahu ulumul Quran. Ya, asbabun nuzul, nasakh, mansukh dan lain-lainnya. Hafal sekian ribu hadis terutama ahadisul ahkam. Tahu ilmu salul hadis. Tahu nahwu shorh. Itu baru mustahid. Enggak usah madhab, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau tingkatan mustahid. Nah, di bawah itu muttabi, enggak tingkatan mustahid, ya muttabi ikut pendapat ulama karena tidak mampu menggali sendiri. Ya, sama juga begini saya contohkan. Sampean anaknya sakit. Kalau sampean dokter, enggak usah datang ke dokter sampean. Periksa sendiri, resep sendiri, obati sendiri. Kalau sampean dokter, ya, tahu. Tapi saya enggak pernah di fakultas kedokteran. Sudah, enggak usah tanya ke dokter. Anak saya sakit, saya beli obat sendiri, suntik sendiri. Insya Allah is dead. Apa istilah itu? Itulah kata Allah, fas'alu ahladzikri ing kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ocok kemeruh. Ya. Wis enggak usah mata-mataan. Saya langsung Quran hadis. Baca Al-Qur'annya belum fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang diancam Rasulullah, man fassarul Qur'ana biro'ihi falyatabawa maqadahu minan menanna. Sama dengan itu. Ya. Lalu kemudian muttabi itu ikut pendapat ulama tapi tahu dalil dan alasannya. Sik lumayan. Ya. Saya ini kalau subuh kunutan, ikut siapa? Ikut mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Oh, adalnya karena yaknutu hatta faraqad dunya. Ah itu muttabi. Ada yang enggak ngerti wis. Kamu subuh apa? Kunut, kunut. Dalilnya apa? Wis enggak ngerti, pokoknya kiai kunut ya melok kunut wis. Ya enggak apa-apa kalau memang tidak mampu, enggak apa-apa. Itulah fas'alu ahladzikri ing kuntum. Di zaman Nabi itu tidak menjadi mustahid enggak. Sekian ribu para sahabat, yang jadi mustahidnya beberapa sahabat saja. Ya seperti sahabat Mu'adz bin Jabal, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, beberapa orang saja. Yang lainnya tidak jadi mustahid, enggak. Nah, kalau sekarang muakal mustahid, sementara dia tidak punya kemampuan, ya khawatir nanti diancam oleh Allah. Nah, dan untuk pada masa sekarang, tidak satu pun yang diakui sebagai mustahid mutlak. Enggak ada. Kalau ngaku mungkin ada. Dan itu supaya selamat keberagamaan kita, maka hendaknya kita memahami Al-Quran dan hadis mulai para ulama-ulama mustahidin yang diakui oleh dunia Islam, terutama madhab yang empat itu. Itu sudah diakui oleh dunia Islam. Sampian mengkaji fikih, di mana saja pasti menyebutkan empat mazhab ini. Pasti. Ya, pasti. Makanya ini memudahkan. Sama juga sampean tidak pernah ke Mekah. Sudah, saya ke Mekah, enggak usah ikut travel. Enggak usah ikut pemandu haji. Saya ijtihad sendiri. Berangkat ke Mekah, enggak usah pakai apa guide, enggak usah pakai mutawif. Insya Allah kesasar ke Jeddah. Kesasar ke Jeddah. Tanya dari orang yang ngerti. Enggak usah sampai ke Mekah, sampai ke Surabaya, enggak pernah ke Surabaya. Ya, di luar kota. Sudah, mau ke Pasar Turi, enggak ngerti. Pokoknya datang. Insya Allah nanti kesasarnya, kesasar ke Perak. Harus ada petunjuknya. Memahami Islam juga demikian. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada yang ahlinya, yaitu para ulama-ulama mujtahidin. Soal ada perbedaan, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu merupakan hasil ijtihad yang ditoleran oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa mendapatkan kebenaran dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima'alamtana, wa'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una, wazidna ilman ulahnu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, waqina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.